بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik. Ini sesi yang ke-6 dari kajian kita membahas Kitab Tauhid, buku yang ke-9 dari program Mafatih Al-Ilm. Kita telah membaca hadis Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu anhu di bab yang pertama, bab Fadli Tauhid wa ma yukathiru minad dunub, bab tentang keutamaan Tauhid dan pengguguran dosa-dosa dengan tauhid tersebut. Dalam hadis Ubadah bin Shamit saya sudah terangkan sisi pendalilannya oleh penulis dan sudah saya jelaskan mana adakhalahullahul jannata. Kata adakhalahu tadi ada berapa makna? Ada dua. Idkhal, yang pertama idkhal fil hal. Jadi di sini dikatakan di dalam hadis أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari عبادة ابن الصامت رضي الله عنه beliau berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Siapa yang bersaksi bersyahadat أن لا إله إلا الله, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu semata, satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi ini penyebutan man syahida, ini syartiyah ya. Jadi disyaratkan untuk dimasukkan ke dalam sorga bagaimanapun amalan dia, ada 5 syarat. Yang pertama dia bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iya. Akan datang nanti hadis-hadis yang memperjelas bahwa syahadat ini la ilaha illallah, selain daripada maknanya yang sudah jelas la ma'budu bihaqqin illallah, dan terkandung di dalamnya 2 rukun asasi, an-nafi wal itsbat, juga dalil-dalil menunjukkan bahwa la ilaha illallah bukan sekadar pengujaran dengan lisan, dia ada syarat-syarat dan ketentuan. Baik, jadi barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kemudian yang kedua wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Ada 2 sifat di sini, Nabi Muhammad sebagai hamba dan Nabi Muhammad sebagai rasul Allah. Ya, ini kata para ulama ini sikap pertengahan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata abduhu itu bantahan terhadap orang-orang yang berlebihan gulu kepada Nabi, yang berdoa kepada Nabi, kemudian meninggikan Nabi melalui melewati kadarnya sebagai manusia, maka ini namanya gulu. Maka ditegaskan bahwa beliau juga adalah hamba Allah. Yang namanya hamba, semua hamba itu fakir kepada Allah, fakir kepada Rabbnya. Wa rasuluhu, rasulnya, ini bantahan terhadap kutub kebalikannya yang menyepelekan. Iya. Maka ditegaskan bahwa Nabi itu adalah rasul Allah, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 2 hal. Yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah ini bantahan terhadap orang-orang Nasara yang berlebihan pada Nabi Isa, yang menjadikan Nabi Isa sebagai sembahan mereka. Dan Rasuluhu, ini bantahan terhadap orang Yahudi. Bantahan terhadap orang Yahudi yang mencela Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Telah datang di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa inna ma ana 'abd. Faqulu 'Abdullah wa rasuluhu." Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Saya ini, kata Nabi, hanyalah hamba Allah. Maka katakanlah, saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ini sikap pertengahan. Tidak ekstrim, tidak pula menyepelekan. Iya. Didudukkan Nabi Muhammad pada kedudukannya, sebagaimana Nabi Isa di sini didudukkan pada kedudukannya. Beliau adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang dia sampaikan kepada Maryam. Iya. Di sini disebut kalimat ya. Karena apa namanya, Nabi Isa alaihi salam, iya, itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah berfirman, kun, terjadilah, maka terjadilah Nabi Isa alaihi salam. Iya. Jadi itu disebut kalimat Allah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa alaihi salam di sisi Allah itu seperti Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, terjadilah, maka ia pun terjadi. Iya. Maka dia pun terjadi. Baik. Jadi Nabi Isa alaihi salam disebutkan sebagai kalimat ya Allah sampaikan kepada Maryam. Maksudnya kalimat karena beliau itu ada dengan kalimat kun. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kun, terjadilah, maka dia pun terjadi. Jelas ya? Tapi Nabi Isa bukan kalimat kun ya. Jadi memahami seperti itu. Baik. Jadi Nabi Isa ini terjadi dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Disandarkan kepada Allah karena Allah yang berfirman, terjadilah, maka Nabi Isa pun terjadi. Iya. Waruhun minhu. Dan ruh darinya. Ya. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah ruh ya, yang berasal dari ruh-ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adakan. Ya. Maka disandarkan ruh dari Allah, penyandaran kepada Allah, ini penyandaran tasyrif namanya. Penyandaran pemuliaan. Ya. Nah, di sini ada sebuah kaidah penting kita pahami ya. Kita selalu dapat penyandaran-penyandaran hal-hal yang disandarkan kepada Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ya. Kita sering mendengar Baitullah. Apa artinya Baitullah? Rumah Allah. Kan begitu? Ya, Naqatullah, unta Allah. Kan ada ya dalam Al-Quran. Mimma lillahi alladhi atakum, dari harta Allah. Ya Allah berikan harta disandarkan kepada Allah. Ada penyandaran wajah Allah. Wajah Allah. Ya, yadullah. Bal yadahu, bahkan kedua tangannya. Ya. Jelas ya? Ini semuanya penyandaran-penyandaran kepada Allah. Ya. Bagaimana memahami hal yang disandarkan kepada Allah? Ini ada kaidah penting untuk seorang penuntut ilmu di sini. Ini saya berikan kaidahnya supaya menjadi dasar kita memahami ayat-ayat atau nas-nas yang semisal dengan itu. Yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua. Yang pertama, ada yang disandarkan dalam bentuk a'yan. Ain. Iya, a'yan. Atau dat. Dan yang kedua, ada yang disandarkan kepada Allah dalam bentuk ma'ani, makna-makna. Dalam bentuk ma'ani. Makna, makna. Baik. Kalau yang disandarkan kepada Allah adalah a'yan, a'yan itu terbagi dua. Ada yang berdiri sendiri, dan ada yang tidak berdiri sendiri. Ada yang berdiri sendiri, dan ada yang tidak berdiri sendiri. Ya. Ini dipahami makna a'yan ya. A'yan seperti rumah, unta, kan begitu. Itu kan a'in namanya. Seperti wajah, tangan. Nah, ada yang berdiri sendiri. Bagaimana itu berdiri sendiri? Dia dengan sendirinya bisa berdiri. Seperti unta misalnya. Berdiri sendiri atau tidak? Hah? Berdiri sendiri. Rumah berdiri sendiri atau tidak? Berdiri sendiri. Ya, baik. Kalau dia berdiri sendiri, disandarkan kepada Allah, ini penyandarannya namanya penyandaran tasyrif. Penyandaran pemuliaan. Penyandaran tasyrif. Penyandaran pemuliaan. Dia makhluk dari makhluk Allah, tapi disandarkan kepada Allah untuk dimuliakan. Untuk dimuliakan. Itulah naqatullah, unta Allah. Unta disandarkan kepada Allah, berarti unta ini, unta dimuliakan di sisi Allah. Seperti Ka'bah disebut Baitullah, rumah Allah. Berarti Ka'bah ini diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Yang kedua dari ain, ada yang tidak berdiri sendiri. Iya. Jadi seperti wajah misalnya. Wajah itu kan dia tidak berdiri sendiri, tapi ada pemilik wajah. Kan begitu? Tangan dia tidak berdiri sendiri, tapi ada pemilik tangan. Nah ini kalau penyandarannya disandarkan kepada Allah, ini penyandaran sifat namanya. Penyandaran sifat. Maka itu tergolong dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah selesai ini. Al-ayan. Yang kedua tadi apa? Al-ma'ani. Kalau yang disandarkan adalah ma'ani, makna kepada Allah, maka itu hanya satu saja. Dia bermakna sifat. Iya. Seperti kalamullah, firman Allah. Iya. Seperti ridallah, ridha Allah. Seperti ilmu Allah, kudratullah, kemampuan Allah. Ya. Nah, ini semuanya kalau disandarkan kepada Allah, dia penyandaran apa namanya? Penyandaran sifat. Ma'ani disandarkan kepada Allah berarti penyandaran apa? Penyandaran sifat. Nah, dengan ini kalau kita sudah tahu, tidak bingung. Ya. Jelas ya? Jadi ada penyandaran sifatnya tasyrif, dan ada penyandaran sifatnya apa? Penetapan sifat untuk Allah. Iya, ini harus dibedakan. Iya, karena memang itu konsekuensi dari bahasa Arab dan itu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Iya. Ditunjukkan oleh dalil-dalil. Jelas ya? Baik. Jadi ini tidak membingungkan ya. Jadi sekarang kalau kita lihat wa kalimatuhu alqaha, kalimatuhu, kalimat disandarkan kepada Allah, ini penyandaran apa namanya? Sifat atau makhluk? Penyandaran sifat. Waruhun minhu, ruh disandarkan kepada Allah, ini apa? Penyandaran tasyrif namanya. Ya, penyandaran pemuliaan. Ya, mudah kan di dalam memahaminya. Jadi kalau dipahami kaidahnya akan indah nanti seorang itu memahami nusus nas-nas dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bisa dipahami ini tadi? Ya tadi saya ulangi ya, yang disandarkan kepada Allah ada berapa? Ada dua, ada ayan dan ada ma'ani. Ayan terbagi dua. Ada qa'ima binafsiha dan ada gairu qa'ima binafsiha. Ada yang berdiri sendiri dan ada yang tidak berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, penyandaran kepada Allah, penyandaran apa namanya? Tashrif. Kalau tidak berdiri sendiri, penyandaran apa? Penyandaran sifat. Kalau ma'ani disandarkan kepada Allah itu penyandaran apa? Penyandaran sifat. Selesai. Baik. Jelas ya? Jannatullah, surga Allah. Penyandaran apa ini? Tashrif. Narullah. Narullahil muqadah. Penyandaran apa? Penyandaran tashrif. Iya. Ada juga penyandaran yang sifatnya yang pertama itu dia tidak mesti bermakna tashrif ya. Ada hal yang lain. Saya mau rinci lebih mendalam nanti bingung lagi. Terlalu banyak cabang-cabangnya. Baik. Ya, ada namanya penyandaran ala sabilil umum. Ya, maksud di dalam keumuman penciptaan. Tapi dia bukan penyandaran sifat namanya. Jelas ya? Arsyur Rahman. Arsynya Ar-Rahman. Ini arsy apa? Penyandaran sifat atau tashrif? Penyandaran tashrif. Tidak diragukan arsy adalah makhluk. Kan begitu. Disandarkan kepada Allah, jangan ada yang mengatakan, wah ini mungkin saja penyandaran sifat. Itu tidak mungkin datang di dalam kaidah ahli sunnah. Gara-gara arsy disandarkan kepada Allah, kemudian ragu, dia makhluk atau sifat. Tidak mungkin ada di dalam kaidah ahli sunnah. Jadi jangan pakai kaidah ahli sunnah. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Tapi jangan memakai bahwa itu adalah apa? Kaidah ahli sunnah. Baik. Orang tidak tahu itu bagus. Ya, tidak ada masalah orang tidak tahu. Semua orang ada yang dia tahu, ada yang tidak tahu. Kan begitu. Semua orang ada yang dia ingat, ada yang dia lupa. Semua orang ada salahnya, ada benarnya. Tapi memasukkan padahal yang kita tidak tahu di sebagai kaidah dari ahli sunnah misalnya, nah ini sulit dalam hal yang seperti ini. Tidak boleh seorang apa namanya menyamarkan dari kaidah-kaidah disebabkan karena hal yang seperti itu. Baik. Berikutnya dikatakan di dalam apa namanya hadis ini, wal jannata haqqun wan nara haqqun. Surga adalah hak dan neraka adalah apa? Adalah hak. Jadi ini yang keempat dan kelima. Dia juga meyakini bahwa surga hak benar adanya dan neraka hak benar adanya. Dia imani surga itu ada. Ya. Kenikmatannya, bagaimana keadaan sorga dan seterusnya neraka diimani adanya, bagaimana dahsyatnya, berbagai siksaan kengerian di dalamnya, dia imani seluruh hal itu. Nah, maka kalau dia imani dikatakan ada khalaqullahu, maka Allah akan memasukkannya ala ma kana min al amal, maka Allah akan memasukkannya ke dalam sorga bagaimanapun amalan dia. Maksudnya apapun yang dia lakukan, amalan apapun yang dia kerjakan, dari amalan yang dia kerjakan, maka dia akan dimasukkan ke dalam sorga. Jadi ala ma kana minal amal, iya, apapun amalan yang dia kerjakan, maka dia dimasukkan ke dalam sorga. Begitu. Baik. Adapun kata memasukkannya, inilah tadi yang perlu seorang memahaminya. Makanya tadi saya beri kaidahnya. Ada khalahu, ada berapa makna? Ada dua. Ada idkhal fil hal dan ada idkhal fil ma'al. Ini seperti ini perlu dihafal baik-baik ya, seperti sebagai kaidah. Hadis yang akan datang juga seperti itu. Ya. Haram 'alan nar, Allah mengharamkan atas neraka. Tahrim di situ apa maksudnya? Ini terbagi dua juga tahrim. Jadi kalau kita tahu pembagiannya nanti akan mudah nanti memahami nas-nas. Tidak mungkin ada ahlul bidah dia memasukkan keraguan pada nas-nas di dalam hal yang seperti ini. Kalau kita mengerti kaidah-kaidahnya, kita memahami pembagiannya. Baik, selesai hadis ini. Kita pindah kepada hadis berikutnya. Walahuma fi hadithi itban. Iya. Walahuma diriwayatkan pula oleh keduanya. Siapa keduanya? Al-Bukhari dan Muslim. Fi hadithi itban, dalam hadis itban, yaitu hadis itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Iya. Ini kisahnya panjang ya. Itban bin Malik ini beliau adalah seorang yang salat mengimami kaumnya lalu matanya itu menjadi lemah. maka beliau pun berat untuk pergi ke masjid. Ya, maka Itban bin Malik minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Lalu Nabi sholat di sebuah tempat di rumahnya agar supaya tempat ini dijadikan sebagai tempat sholat oleh siapa? Itban bin Malik. Ini tabarruk namanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dibolehkan khusus untuk Nabi saya. Khusus untuk Nabi saya. Jelas ya? Nah, di sini banyak yang keliru di sini. Ya, dia datang punya ustaz, punya syekh, punya kiai, punya habib, atau yang semisal dengannya, dihormati, ayo datang ke rumah, sholat dia, jadikan tempat sholat. Tidak boleh seperti itu. Itu khusus untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kita akan bahas nanti itu di bab tabarruk, ada babnya khusus. Kita akan kaji. Dan kita akan ungkap di situ kekeliruan-kekeliruan dalam hal yang seperti ini. Iya. Jadi maksudnya Nabi datang lalu sholat di situ. Dijadikanlah sebagai tempat sholat oleh Itban. Begitu Nabi masuk ke rumahnya, Nabi berkata, sebelum duduk Nabi langsung berkata, "Aina turidu an usolli?" Di mana kamu ingin saya sholat? Ini katanya etika ya. Kalau seorang datang ke sebuah perluan, datang ke sebuah keperluan, maka yang pertama kali dia lakukan ketika mendatangi tempat itu, dia laksanakan keperluannya. Jadi Nabi begitu datang ke rumah Itban, memang keperluannya untuk sholat. Langsung tanya, di mana saya sholat? Tidak duduk dulu, cerita dengan tuan rumah. Ya. Kalau kita kan biasanya duduk dulu, makan. Hah? Ya. Sudah hampir lupa maksudnya. Kadang. Baru nanya. Nah, kalau Rasulullah enggak, langsung, di mana? Saya... Engkau inginkan saya sholat. Beliau pun sholat di situ. Barulah setelah sholat, beliau duduk. Nah, ada sebagian sahabat yang bertanya. Jelas ya? Selesaikan dulu tujuan kedatangan. Sama kalau seorang pergi ke sebuah kota. Iya. Jadi kalau maksud kedatangannya ke kota tersebut ada sesuatu, dia selesaikan dulu maksudnya. Yang lainnya baru dia kerjakan. Jadi kalau maksudnya ada kerjaan, dia selesaikan kerjaannya. Nanti beli oleh-oleh belakangan. Ya. Jangan beli oleh-oleh dulu baru. Apa? Ya, selesaikan pekerjaan. Sama dengan orang yang pergi umroh di Mekah ya. Sudah sampai ke Mekah. Ya, harusnya kegiatan pertama adalah apa? Umroh. Nah, ini enggak. Shopping dulu. Keliling dulu. Ya. Baru setelah itu pergi umroh. Nah, ini enggak benar ya. Ya. Baik. Jadi, di kondisi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, di antara yang beliau sebutkan di sini, apa yang diterangkan oleh penulis di sini. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengharap wajah Allah dengan hal tersebut. Ya. Di sini sisi pendalilan penulis jelas untuk judul bab di sini. Judul babnya tadi apa? Bab tentang keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid menggugurkan dosa. Sisi keutamaannya bagaimana? Iya. Ini kan kelihatan bahwa apa namanya dari keutamaan tauhid itu, dari keutamaan tauhid kalimat la ilaha illallah itu menjadi sebab seseorang diharamkan terhadap apa? Terhadap neraka. Diharamkan terhadap neraka. Nah, sekarang diharamkan terhadap neraka. Apa artinya tahrim di sini? Nah, tahrim di sini ada dua makna, ada dua jenis. Yang pertama ada namanya tahrim dukhul. Diharamkan dia masuk. Dan yang kedua ada namanya tahrim khulud. Diharamkan dia kekal. Diharamkan dia kekal. Jadi kalau tahrim dukhul, diharamkan dia masuk, artinya sama sekali dia tidak disentuh oleh api neraka. Sama sekali tidak disentuh. Nah, ini bagi orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna dan dia tidak pernah berbuat syirik akbar. Dia tidak pernah berbuat syirik akbar, syirik asghar dan kezaliman terhadap manusia. Nah, ini diharamkan masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka. Jelas ya? Ini tahrim dukhul namanya. Siapa yang sempurna tauhidnya, maka diharamkan dia masuk di dalam neraka. Yang kedua namanya tahrim khulud. Diharamkan dia kekal. Diharamkan dia kekal. Ini terkait dengan seorang yang bertauhid, tapi dia melakukan dari dosa yang mengharuskan dia masuk dalam neraka. Mengharuskan dia masuk di dalam apa? Di dalam neraka. Ya, maka dia kalau masuk, diharamkan dia kekal di dalam neraka. Disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Tapi kesuduhannya akhirnya pasti masuk ke mana? Masuk ke sorga. Baik. Jadi ini sama saja ya dengan hadis sebelumnya. Dari sisi mana? Baik. Tapi pembagian-pembagian ini akan indah ya. Kalau kita ketahui mananya. Masih ada satu lagi pembagian akan datang. Tentang khulud, kekekalan. Iya. Jadi kita sudah pahami idkhal terbagi dua. Idkhal fil hal dan idkhal apa? Fil ma'al. Tahrim ada berapa? Ada dua. Tahrim, dukhul dan ada tahrim, khulud. Iya. Ada satu lagi nanti. Iya. Kita akan jelaskan pembagiannya. Baik. Jadi sisi pendalilan dari hadis ini jelas. Kemudian di hadis ini juga menerangkan bahwa la ilaha illallah itu tidak sekadar diucapkan dengan lisan saya. La ilaha illallah itu yang dikatakan diharamkan masuk ke dalam neraka itu ada syaratnya. Apa syaratnya disebut di sini? Al-ikhlas. Ya betagi bidalika wajah Allah. Ini ikhlas namanya. Ini namanya apa? Ikhlas. Karena itu la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Dan ini sudah berlalu ya kita terangkan bahwa la ilaha illallah ada berapa syarat? Hah? Ada 8 syarat. Ada yang hafal 2 bait syairnya? Sudah berapa kali berlalu masa belum hafal? Ayo, siapa yang hafal? Jangan. Wasiduku kama. Tidak ada wahuanya ya. Wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad uliha. Syair kalau ditambah satu kalimat, satu huruf bisa berubah ya. Ya. Baik, syair itu gampang-gampang mudah. Yang penting tahu timbangannya. Maka kalau ada tambahan, biasanya ngerti. Oh ini ada yang saya tambah nih, berarti saya lupa. Begitu biasanya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad uliha. Itu 8 syarat ya, hafal 2 bait syair selalu ingat 8 syaratnya. Makanya saya selalu ingatkan supaya rajin menghafal. Ya. Supaya rajin menghafal. Ilmu itu tetesan demi tetesan. Jadi kita kalau punya bejana, kita mengumpul setetes demi setetes. Ya, lama-lama penuh juga bejananya. Kan begitu? Tapi kalau ada tetesan, lihat saya. Oh, menetes, Masya Allah, indah tetesan ini. Jatuh. Nggak masuk di dalam bejananya. Nggak harus ditadah tetesan itu. Nah, itu caranya diikat ilmu itu. Jelas ya? Dengan cara menghafalnya. Iya. Baik. Jadi ini terkait dengan syarat la ilaha illallah. Berikutnya, hadis yang terakhir. Belum ya. Hadis yang ketiga di dalam bab ini. Iya. Kata beliau wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Iya, Abu Sa'id al-Khudri nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Al-Ansari, sahabat yang mulia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya tadi siapa? Sa'ad bin Malik. Ya. Biasanya kita kalau di ilmu-ilmu rawi hadith, sampai ke nama Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik. Dari seluruh nama sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik itu cuma 3 orang. Ini yang pertama, Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Malik juga nama lengkapnya. Dan yang ketiga, Sa'ad bin Malik ayah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ayah dari Sahal. Kita sering dengar namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ayahnya itu Sa'ad bin Malik juga, sahabat. Hanya tiga sahabat ini yang namanya Sa'ad bin Malik. Baik, jadi Abu Sa'id di sini berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Qala Musa, ya Rabbi, allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Iya. Baik. Nabi Musa alaihi salam berkata, atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah berkata, "Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu agar saya selalu berzikir dan berdoa kepadamu dengan hal itu, dengan sesuatu itu." Iya. Jadi ini jelas ya, minta diajari sesuatu yang dengannya apa? Nabi Musa alaihissalam selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengannya. Qala qul, maka Allah firman, qul, katakanlah ya Musa, qul ya Musa, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaquluna hada. Maka Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Iya. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-saba wa amirahunna ghairi wal aradina as-saba fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffa malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya kecuali aku, serta ketujuh bumi diletakkan pada satu daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah timbangannya lebih berat. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dan disahihkan oleh Al Hakim rahimahullahu taala. Ini hadis diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Laila. Ya. Hanya saja di dalam sanadnya ada kelemahan. Ya, di dalam sanadnya ada kelemahan. Dan dia memiliki dari apa namanya riwayat yang lain semakna dengannya, ya, dari mana yang bisa mendukungnya. Baik. Dan apa yang disebutkan di dalamnya dari keutamaan, ini dari perkara yang dimaklumi secara umum tentang keutamaan la ilaha illallah. Jadi katakan di sini, Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Rabbku, ajarkan kepada aku sesuatu, saya selalu mengingatmu dengannya dan berdoa kepadamu dengannya. Ya, karena memang Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah seperti itu. Wala taniya fi dzikri. Jangan kalian berdua pernah putus dari berzikir kepadaku. Itu sifatnya para nabi. Iya. Maka dikatakan kepada Nabi Musa, ucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa alaihi salam berkata, seluruh dari hamba-hambamu mengucapkannya. Iya. Seluruh dari hamba-hambamu mengucapkannya. Maka diterangkan kepada Nabi Musa, andai kata langit yang tujuh beserta penghuninya selain Allah, beserta bumi yang tujuh beserta penghuninya berada dalam satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah di daun timbangan yang lain. Ini apa namanya, kalau ada dua daun timbangan berarti timbangannya ada tiang penyangga di tengahnya, maka la ilaha illallah pasti akan lebih berat. Ya, la ilaha illallah pasti akan lebih berat. Iya. Jadi sisi pendalilan dari hadis ini terkait dengan keutamaan tauhid, ingin diterangkan bahwa la ilaha illallah itu, ya, dengan la ilaha illallah itu akan menjadi berat, menjadi lebih berat dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadi hal yang memberatkan timbangan. Ini dari keutamaan la ilaha illallah. Dan ini juga ada ya di dalam hadis bitaqah, hadis tentang kartu. Bagaimana la ilaha illallah menjadi lebih berat, melebihi dari 99 gulungan dosa. Ya. 99 gulungan dosa dalam hadis kartu yang masyhur. Baik. Kemudian setelah itu penulis membawakan hadis yang terakhir di dalam bab ini. Kata beliau wali Tirmidzi wa hasanahu. Dan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankannya an Anas radhiyallahu anhu disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iya qala Allah taala Allah taala berfirman ini hadits qudsi ya sama dengan sebelumnya sebelumnya juga hadits qudsi iya hadits qudsi itu beda dengan hadits biasa. Kalau hadits biasa itu Nabi bersabda. Kalau hadits qudsi Nabi menyandarkannya kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan hadits qudsi dengan hadits biasa. Jadi katakan hadits qudsi karena dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak teksnya. Kadang disebut qala Allahu Allah berfirman. Kadang disebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Jelas ya? Itu semuanya namanya hadits qudsi. Nah, sekarang muncul perbedaan. Apa perbedaan hadits qudsi dengan Al-Qur'an? Hadits qudsi kan Allah berfirman. Al-Qur'an Allah juga berfirman. Iya. Apa perbedaannya? Ya, banyak perbedaannya ya. Banyak perbedaan dalam hal tersebut. Iya. Perbedaan antara hadits qudsi dengan Al-Qur'an. Yang pertama dari sisi perbedaan, kalau Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadits qudsi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan yang pertama. Ya, perbedaan yang kedua, hadits qudsi itu tidak menjadi ibadah di dalam membacanya. Artinya kalau orang sholat, boleh enggak setelah Al-Fatihah dia membaca hadits qudsi? Hah? Tidak boleh. Yang boleh cuma apa? Al-Qur'an saja. Ya, Al-Qur'an setiap hurufnya dibaca dapat berapa pahala? 10. Kalau hadits qudsi seperti itu juga? Jawabannya tidak. Jadi ada perbedaan. Perbedaan dari sisi yang ketiga, kalau hadits qudsi itu dijadikan tantangan. Kalau Al-Quran dijadikan tantangan, datangkan Al-Quran yang semisal dengannya. Sedangkan hadits qudsi tidak. Jelas ya? Baik. Hadits qudsi tidak. Kemudian kalau Al-Quranul Karim, dia pasti terjaga. Terjaga dari sisi Allah. Karena itu Al-Quran selalu. Kalau dia sudah Al-Quran, berarti dia pasti pastikan kebenarannya. Kalau hadits qudsi itu beraneka karang. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bahkan ada hadits qudsi yang palsu penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Perbedaan yang lainnya, kalau hadits qudsi itu masuk di dalam hadits. Hadits itu ada silam pendapat para ulama, apakah boleh diriwayatkan secara makna atau tidak? Tapi kalau Al-Qur'an, boleh meriwayatkan Al-Qur'an secara makna? Tidak boleh. Al-Qur'an itu harus dibaca dengan lafaz, tidak boleh dibaca secara makna. Tidak boleh dibaca secara makna. Jelas ya? Perbedaan juga dalam sisi berwudu. Kalau orang baca Al-Qur'an, jangan disentuh kecuali orang yang apa? Yang suci. Kalau hadits qudsi bagaimana? Hadits qudsi tidak seperti itu. Baik. Jadi ini beberapa perbedaannya. Ada perbedaan-perbedaan yang lain disebutkan oleh para ulama di dalam hal ini. Baik. Jadi di sini dikatakan qala Allahu Allah taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam." Ya, ini diingatkan ya, wahai anak Adam. Ini penyebutan kepada manusia, wahai anak Adam. Supaya kita ingat. Kadang dalam penyebutan itu beraneka ragam, wahai sekalian manusia. Ya. Kadang disebut ya bani Adam, wahai anak Adam. Ayuhal insan, ayuhan nas. Ya. Kan begitu ya? Panggilan-panggilan. Nah, ini panggilan ada maknanya. Ketika disebut wahai anak Adam, paling tidak kita ingat bahwa kita ini berasal dari satu ayah. berasal dari satu ayat. Karena itu kadang diingatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian manusia, Rabb kalian hanyalah satu. Ayah kalian hanya satu. Ya, agama kalian hanya satu. Nah, ini kan semuanya mengingatkan. Ya, sebagaimana kita umat Islam, kiblat kita satu semuanya ke Ka'bah. Nah, ini kan dari hal-hal yang kadang bisa dipakai ya untuk mengingatkan perkara-perkara. Karena itu tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam, kulit putih di atas kulit hitam, ya, dan seterusnya. Yang membedakan adalah apa? Adalah takwa. Baik. Ya bin Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, tetapi engkau menjumpaiku, ya, maksudnya engkau meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Niscaya aku akan berikan ampunan sepenuh bumi pula kepadamu. Ya, kalau dosanya sepenuh bumi, tapi dia menghadap dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, Allah akan datangkan sepenuh bumi pula dari apa? Dari pengampunan. Subhanallah. Dan ini dari keutamaan yang sangat besar terkait dengan tauhid. Ya, maka terdapat di sini dalil bahwa tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Ya, dengan tauhid dosa akan diampuni dan kesalahan akan digugurkan. Tapi di dalam hadis ini diingatkan syaratnya, la tusyrik bi syai'an. Jangan engkau berbuat kesyirikan sama sekali. Iya. Jangan engkau berbuat kesyirikan sama sekali. Jadi ini penegasannya tentang wajibnya tauhid. Ya. Wajibnya tauhid. Siapa yang melaksanakan dari tauhid itu, tidak ada kesyirikan sama sekali dia lakukan, Allah berikan dari keutamaan yang sangat besar untuk diri ya. Baik. Masih ada faedah-faedah lain yang belum kita jelaskan dari satu ayat dan empat hadis yang disebutkan oleh penulis, tapi penulis menyebutkan di sini masail. Ada 20 masail di sini. Kita akan bahas yang tersisa dari masail yang belum disebutkan, yang belum kita sebutkan tadi di syarah. Kata beliau, fihi masail, di dalamnya ya terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, al-ula sa'atu fadlillahi, luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Luasnya keutamaan Allah. Luasnya keutamaan Allah. Ini dari judul bab saya sudah kelihatan ya, keutamaan tauhid, apa yang digugurkan dari dosa. Menunjukkan luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis-hadis yang dari ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis itu menunjukkan bagaimana luasnya dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu subhanallah, kita diberi rezeki, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diminta dari kita memurnikan ibadah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan. Diberi lagi berbagai keutamaan. Maka bisa dibayangkan manusia-manusia yang berbuat kesyirikan ini betapa besar dari kekafiran yang dia lakukan. Iya. Sudah Allah yang menciptakannya, Allah yang memberi rezeki kepadanya, sudah diringankan, diberi dari berbagai keutamaan, dia malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa celakanya orang yang seperti itu. Iya. Di tengah luasnya keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Katsratu thawabit tauhid indallah. Banyaknya. Iya. Pahala tauhid di sisi Allah. Ya. Kelihatannya dari ayat dan hadis-hadis. Ya, khususnya hadis tentang tadi la ilaha illallah itu menjadi lebih berat kalau dibanding dengan apa? Langit, bumi dan penghuninya. La ilaha illallah lebih berat. Ya. Ini menunjukkan bahwa tauhid ini banyak sekali. Ya. Banyak sekali dari pahala dan keutamaannya. Jadi sangat melimpah ganjaran tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ats-tsalitsatu takfiruhu ma'a dzalika lidz-dzunub. penghapusan dosa oleh tauhid bersamaan dengan hal di atas. Ya, jadi bersama dengan itu semua, luasnya keutamaan Allah, melimpahnya ganjaran terhadap tauhid, bersama dengan itu semua dihapuskan lagi dosa-dosanya. Dihapuskan dari dosa-dosanya. Baik. Ini terlihat ya di hadis yang terakhir. La ataituka biqurabiha maghfirah. Aku akan datangkan kepadamu dengan pengampunan sepenuh bumi pula. Pengampunan sepenuh bumi. Baik, kemudian yang keempat. Ar-Rabi'atu tafsirul ayatil lati fi suratil An'am. Ya. Yang keempat tafsir ayat di surah Al-An'am. Alladzina amanu wa yam yalbisu imanahum bidzulmin. Sudah kita tafsirkan. Sudah kita jelaskan. Dan telah kita terangkan bahwa tafsir bidzulmin di situ artinya apa? Asyirk. Sebagaimana ucapan Luqman, inna syirka la zulmun adzim. Baik, al-khamisatu ta'ammulu al-khamsil lawati fi hadithi Ubadah. Memperhatikan lima hal yang terdapat di dalam hadith Ubadah. Lima hal dalam hadith Ubadah tadi apa? Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga mempersaksikan Nabi Isa adalah hamba Allah, Rasul Allah, kalimat Allah kepada Maryam dan ruh dari Allah. Yang keempat, surga adalah benar. Yang kelima, neraka adalah benar. Ini lima hal. Jelasnya? Dan ini namanya lima pokok keimanan. Terkait dengan keimanan. Jadi syahadatain itu masuk di dalam rukun dari rukun Islam. Ya. Keimanan kepada Nabi Isa, ini keimanan kepada para rasul, masuk dalam keimanan kepada rasul. Surga dan neraka, ini masuk dalam keimanan kepada hari hari akhirat. Maka ini semuanya dari usul, dasar-dasar penting di dalam tauhid. Ada lima hal ya. Lima hal. Iya. Baik. Kemudian iya. Jadi keutamaannya jelas dibangun di atas lima hal ini. As-sadisa yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadithi itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah. Engkau, kalau engkau gabungkan hadith, apa? Hadith Ubadah ibn Shamit ini, tentang lima hal ini, khususnya syahadat la ilaha illallah, terus kita gabungkan dengan hadith Itban bin Malik. Itban bin Malik, orang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat apa tadi? Ya betagi bidalika wajah Allah. Dia mengharap wajah Allah. Kemudian ditambah lagi ya dengan hadith berikutnya. Hadith Anas, ada syarat la tusyrik bi syai'an. Kalian tidak berbuat kesyirikan. Nah, maka kalau gabungkan, engkau gabungkan ini, kata Syekh, akan tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah. Akan menjadi jelas bagi engkau ma'na la ilaha illallah. Iya. Wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Dan akan tampak jelas kesalahan orang-orang yang tertipu. Nah, ini ada gugur ya di sini. Di terjemahannya kok enggak disebutkan. Ya subhanallah, saya juga baru lihat. Padahal ini terjemahan saya sudah baca berulang kali. Ya. Akan tampak bagi engkau kesalahan al-maghrurin. Al-maghrurin artinya apa? Orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu itu bagaimana? Dia menganggap dengan sekadar berucap la ilaha illallah itu sudah cukup. Ya. Dia menganggap bahwa la ilaha illallah itu cukup sekadar pengujaran. Tidak ada konsekuensi dan syarat-syarat yang ada di dalamnya. Nah, ini tampak jelas ya bahwa dalam hadis Itban bin Malik, dalam hadis apa namanya Anas bin Malik, ya digabungkan dengan hadis Ubadah dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, itu kelihatan bahwa la ilaha illallah punya apa? Punya syarat-syarat dan ketentuan, punya syarat-syarat dan konsekuensi. Baik. As-sabi'ah yang ketujuh, at-tambih li syartil ladzi fi hadits Itban. Yang ketujuh, memperhatikan syarat pada hadith Itban. Pada hadith Itban bin Malik ada syaratnya. Iya. Pada hadith Itban ibn Malik ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Hah? Ya betagi bidzalika wajah Allah. Syaratnya ikhlas. Ya, jadi la ilaha illallah ada syarat ikhlas di situ di hadith Itban bin Malik. Baik. Kemudian yang kedelapan, Nah, ini andai kata kita di pelajaran biasa, bukan silsilah, maka di sini saya akan terangkan tentang makna la ilaha illallah. Jelasnya? Ya, kitab tauhid ini, ya, ini bisa diterangkan banyak hal sebenarnya, luas pembahasannya. Kalau mau dijadikan kajian, seorang kalau dia sudah bahas pembahasan-pembahasan tauhid, selalu dia ulangi kitab tauhid ini dari pembahasan kitab tauhid bisa dia cabang-cabang banyak pembahasan. Bisa ditafriq masail. Iya. Karena itu kitab tauhid ini oleh guru kami Syekh Shalal Fauzan itu tidak pernah beliau putus mengajarkan selama beliau mengajar, itu sepanjang yang saya tahu. Iya. Belum pernah saya kenal beliau ada satu tahun tidak ada kitab tauhid beliau ajarkan. Kalau tidak mengajarkan kitab tauhid, pasti beliau mengajarkan syarah terhadap kitab tauhid. Misalnya Qurratu Uyunul Muwahhidin atau seperti sekarang beliau sekarang lagi membaca Fathul Majid. Iya. Nah, itu selalu ada kaitannya dengan apa? Kitab tauhid. Sebab ini penting ya, kitab tauhid ini. Umdah. Bagaimana seorang mau menghadap kepada Allah dalam keadaan bertauhid? Tidak ada upayanya di dalam membaca, mengkaji, mencermati. Ya, dengan mengkaji, mencermatinya, dia selalu berdoa kepada Allah supaya dihidupkan di atas tauhid. Ya. Itu kan perlu perjuangan di dalam hal ini. Baik, jadi kita ada meringkas ya di sini. Dan saya enggak tahu ini, saya berikan metode dalam menjelaskan ini, metode pertengahan, tidak panjang tidak apa, tidak juga pendek. Ya. Karena guru kita menerangkan buku ini macam-macam metodenya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada sebagian guru kadang menerangkan buku ini kitab tauhid, dia satu hari selesai kitab tauhid. Diajarkan. Ya. Judul, maksud dari judul bab adalah ini. Ayat yang pertama, sisi pendalilannya ini, ya, kemudian letak pendalilannya di sini. Gitu aja. Sampai selesai 66 bab, satu hari saja. Ya. Jelasnya? Ada yang mengajarkan? Ya, dengan metode pertengahan. Ada yang dengan panjang lebar, seperti misalnya Fathul Majid, dijelaskan Fathul Majid ini kan sudah panjang lebar. Menjelaskan pembahasan tentang apa? Kitab Tauhid. Tapi kita pilih jalan pertengahan. Ya kalau ada yang mau mengusulkan cepat bisa saja, saya bisa mempercepat. Kita selesaikan kitab tauhid 2 kali Sabtu insyaallah bisa. Ya, tapi ini enggak cocok ya. Saya lebih memilih kita menyelesaikan dengan metode sekarang ini. Ini perlu mungkin sekitar 4 kali Sabtu. Ya, kita menyelesaikannya. Karena memang ada hal-hal yang saya perlu paparkan sebagai kaidah-kaidah dasar bermanfaat untuk kita di materi-materi yang akan datang nanti insyaallah taala. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang ke-8. Ats-tsamina. Ya. Kata penulis rahimahullah, ats-tsamina qaulul anbiya alaihi wassalatu wassalam yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Ya. Keadaan para nabi alaihi wassalatu wassalam yang mereka ini juga perlu untuk diingatkan akan keutamaan apa? La ilaha illallah. Siapa yang diingatkan di sini? Nabi Musa alaihi salam. Jelas ya? Jadi kalau para nabi saja ditambih, diingatkan, apalagi selainnya dari para nabi. Apa namanya? Selainnya dari manusia, dari pengikut para nabi. Baik. Kemudian yang ke-9, at-tambihu lirujuhaniha bi jami'il makhluqat. Ma'anna katiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu. Iya. Subhanallah. Penegasan akan keundulan kalimat tersebut di atas seluruh makhluk. Sementara sebagian besar orang yang mengucapkan kalimat ini memiliki timbangan yang ringan. Iya. Jadi sekarang kalimat la ilaha illallah, kalau diucapkan, ya, maka dia lebih melebihi bumi, melebihi langit, bumi, dan siapa yang memakmurkannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa banyak di antara mengucapkan la ilaha illallah ini menjadi ringan timbangannya. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan dari mana la ilaha illallah. Baik. Kemudian yang ke-10, al-ashirah. An-nas ala anna al-aradina sab'un kas-samawat. Ya, keterangan bahwa bumi itu terdiri dari 7 tingkatan, sebagaimana halnya langit. Jadi bumi sama ya dengan langit. Iya. Ini apa namanya? Nas dari hadis. Ya, hadisnya ada kelemahannya dengan teks ini. Kita ada ayat. Ada ayat di dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Jadi dari bumi Allah yang menciptakan 7 langit dan dari bumi semisal dengannya. Dan lebih tegasnya lagi, hadis Abu Bakar As-Siddiq tentang apa doa masuk? Hah? Tentang doa masuk sebuah negeri. Ya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna wa rabbal riyahi wa ma daraina as'aluka khaira hadhihi al-qarya wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udhu bika min hadhihi al-qarya wa'udhu bika min syarri hadhihi al-qarya wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, pemilik Rabb, pemilik langit yang 7 dan pemilik bumi yang apa? Yang 7. Pemilik langit yang 7 dan apa yang dituduhinya. Pemilik bumi yang 7 dan apa yang ditampungnya. Apa yang dikandungnya. Jadi ini penegasan bahwa bumi ada berapa? Ada 7, sama dengan langit. Baik. Berikutnya. Ya. Berikutnya yang ke 11. Al-hadiyata asyarata anna lahunna ummaran. Ya, bahwa masing-masing ya dari langit dan bumi ini ada penghuni-penghuninya. Ya, lahunna ya. Maksudnya masing-masing dari langit dan bumi masing-masing dari langit ya, lahunna ini kembali kepada samawat. Masing-masing dari langit-langit itu ada apa? Ada yang memakmurkannya. Maksudnya yang memakmurkannya dari malaikat. Ya. Itu diperbaiki ya dari terjemahan di situ. Berikutnya yang ke 12. Yang ke 12 itsbatus sifat khilafan lil asy'ariyah. Ya. Yang ke 12 penetapan sifat-sifat Allah, dan ini berbeda halnya dengan sekte Asy'ariyah. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa di sebagian cetakan ada khilafan lil mu'abtilah. Ya, tidak diragukan ya, kata Mu'abtilah itu lebih luas daripada kata Asy'ariyah. Mu'abtilah itu kelompok yang mentaktil sifat. Di dalamnya ada 5 kelompok. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Kullabiyah. Ada 5 kelompok. Iya. Tapi mungkin di sini di kebanyakan cetakan Asy'ariyah. Kenapa? Karena memang yang banyak di masa penulis dari orang-orang yang menyimpang di sifat itu dari kalangan orang-orang Asy'ariyah. Baik. Dan ini berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah. Dan bantahan untuk kelompok Asy'ariyah di pembahasan sifat itu diuraikan ya di dalam buku-buku akidah umum dan di akidah tentang nama-nama dan sifat. Baik. Kemudian adapun buku penulis di sini, ini pembahasannya lebih dititik beratkan pada tauhid ibadah. Kemudian yang ke-13, ats-tsalitsata asyrah. Ya, diperbaiki harakatnya itu ya, ats-tsalitsata asyrata. Ya. Ini selalu di fathah, mabni 'ala al-fathah al-juz'ain. Annaka idza arafta hadits Anas, arafta anna qawlahu fi hadits Idban, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, annahu tarku syirk, laisa qawlahu bil lisan. Ya. Jika engkau telah mengetahui hadits Anas, maka engkau akan mengetahui bahwa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Itban, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yang ucapan itu menghendaki wajah Allah, maksudnya adalah meninggalkan kesyirikan, bukan sekadar pengujaran kalimat tersebut sebatas dengan lisan. Nah, ini sudah diterangkan ya, bahwa ini terkait dengan masalah dia memenuhi syaratnya. Ya bitagi bidzalika wajah Allah, dan dia meninggalkan kesyirikan, ditambah dengan hadis Anas itu tadi. Ya. Itu syarat dalam hadis Anas, la tusyrik bi syai'an. Baik. Yang ke-14, Ar-Rabi'ata Asyara, ta'ammulu al-jam'i baina qawli Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam abdaillahi wa rasulaihi. Iya. Memperhatikan penyelarasan antara kedudukan Nabi Isa dan Nabi Muhammad sebagai dua hamba Allah dan dua Rasulnya. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Isa sama dalam dua sifat. Sama-sama hamba Allah dan sama-sama Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu siapa yang kafir kepada Nabi Muhammad itu kafir kepada Nabi Isa. Siapa yang kafir kepada Nabi Isa, dia kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak boleh gulu kepada Nabi Isa, tidak boleh pula gulu kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana tidak boleh menyepelekan Nabi Muhammad, tidak boleh pula menyepelekan Nabi Isa alaihi salam. Baik, itu penyelarasannya antara keduanya. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang ke-15. Kata beliau al-khamisata asyara ma'rifatu ikhtisasi Isa biqaunihi kalimat Allah. Iya. Pengenalan kekhususan Isa sebagai kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, dikhususkan dengan penyebutan kalimat kun. Ya, kenapa? Karena Nabi Isa alaihi salam itu bersendirian dari Nabi Muhammad di situ. Ya. Dari sisi mana bersendiriannya? Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ya. Hawa diciptakan dari tulang rusuk siapa? Nabi Adam. Seluruh makhluk yang lain itu berasal dari keturunan Nabi Adam dan Hawa, diciptakan dari air, kan begitu? Adapun Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa ini lahir tanpa ayah. Dia dari seorang ibu saja. Jadi dari sisi kun itu sama-sama. Nabi Adam diciptakan dengan kun, Nabi Isa juga diciptakan dengan apa? Dengan kun. Jelas ya? Baik. Itu kekhususan pada Nabi Isa alaihi salam. As-sadisata asyara ma'rifatu qaunihi ruhan minhu. Ya. Yang ke-16, pengenalan kedudukan beliau sebagai ruh dari Allah. Sudah kita terangkan. Ruh dari Allah maksudnya apa? Ruh yang berada di sisi Allah dari makhluk-makhluk Allah. Tapi dikhususkan penyebutan ruh dari Allah. Ini penyandaran apa namanya? Tashrif. Pemuliaan untuk Nabi Isa alaihi salam. Jadi maksudnya ruh dari Allah. Sebagian dari ruh yang berada di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya. As-sabi'ata asyara. Ma'rifatu fadlil imani bil jannati wal nar. Ya, ke-17. Mengenal keutamaan iman akan surga dan neraka. Nah, ini dimasukkan ya dari 5 perkara yang merupakan syarat seorang dimasukkan ke dalam surga apapun amalannya. Salah satunya dia mengimani surga dan apa? Neraka. Baik. Karena itu ini pembahasan tentang surga dan neraka selalu diingat oleh kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Ats-tsaminata asyrah, yang ke-18, makna qaulihi ala ma kana minal amal. Yang ke-18, makna sabda beliau betapapun amalan yang telah dia perbuat. Iya. Jadi betapapun amalan yang telah dia perbuat, maksudnya apapun amalannya, walaupun amalannya sedikit, dia masuk surga. Atau apapun amalannya, maksudnya walaupun amalannya itu banyak amalan buruknya, banyak amalan jeleknya. Nah. Yang ke-19, ma'rifatu annal mizan lahu kiffatan. Pengenalan bahwa mizan memiliki dua daun timbangan, dua kiffah. Ini ditegaskan ya di dalam beberapa riwayat, di antaranya juga di hadis apa? Bitaqah, hadis tentang kartu. Nah, itu sama. Dan dari dua hadis ini, hadis Abu Sa'id dan hadis Abdullah bin Amr bin As tentang bitaqah di Musnad Imam Ahmad tentang kartu, itu sejumlah ulama mengambil pendalilan bahwa timbangan itu punya dua daun timbangan dan dia punya tiang penyangga. Namanya tiang penyangga ini apa? Lisan dalam bahasa Arabnya, lisan. Bukan lisan berbicara ya. Dalam bahasa Arab itu lisan punya dua makna, lisan yang dipakai berbicara dan lisan ini yang dipakai sebagai tiang di timbangan. Itu juga disebut lisan. Jelas ya? Baik. Yang terakhir, yang ke-20, dikru ma'rifatu dikril wajah, pengenalan penyebutan wajah. Ya, ya bataghi bidzalika wajah Allah. Nah, ini kita harus tetapkan sifat wajah bagi Allah. Wajah Allah, wajah Allah, wajah disandarkan kepada Allah. Penyandaran apa ini namanya? Ini penyandaran sifat. Karena wajah dia tidak berdiri sendiri. Wajah itu pasti ada pemilik wajah. Begitu disandarkan kepada Allah, berarti itu penyandaran sifat. Baik, selesai ya. Bab yang pertama. Bab yang kedua insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang biidznillah. Ada pertanyaan sampai sini? Terkait dengan materi? Silakan kalau mau bertanya langsung. Ini sesuai materi atau? Hah? Campur. Didahulukan dulu yang sesuai materi. Enggak apa-apa kalau ada yang lain, tapi yang sesuai materi dulu didahulukan. Pada halaman 8 nomor 16, boleh menyembunyikan ilmu. Apa saja contohnya? Tadi kan saya beri rincian ya. Jadi ukuran contoh itu apa saja yang boleh disembunyikan? Ya. Pertama, dia dari jenis ilmu yang tidak terkait dengan halal dan haram. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia dari jenis ilmu kalau tidak disampaikan itu tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Baik. Nah, kemudian sisi lain dari kebolehan tidak menyampaikan ilmu di sementara waktu itu ada pertimbangan namanya antara maslahat dan mafsadat. Iya. Karena itu Imam Malik rahimahullah menganggap makruh menyampaikan sebagian hadis tentang sifat di depan orang awam. Karena orang awam ini tidak bisa dia pahami mana hadis-hadis seputar apa sifat tersebut. Ini minta ayat dan hadis tentang taubatnya Ka'ab bin Malik. Ayatnya di surah At-Taubah, silakan dibaca di akhir At-Taubah. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat dan seterusnya. Iya. Baik. Kemudian hadisnya tentang kisah taubatnya itu hadis Ka'ab bin Malik sendiri dari riwayat anaknya Abdullah, di riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang panjang. Hadits yang panjang dan di dalamnya terdapat ratusan faedah. Terdapat di dalamnya ratusan faedah. Baik. Taib, terkait dengan ayat walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Padahal sudah dimaklumi bahwa antara naiknya Nabi Isa dan datangnya Nabi Muhammad ada zaman fatrah. Bagaimana mengkompromikan hal tersebut? Tidak ada apa namanya? Tidak ada kontradiksi di dalam hal itu. Karena ayat hanya menjelaskan setiap umat diutus apa? Rasul. Nah, dikatakan setiap umat bersambung dengan rasul dengan umat setelahnya pada pengutusan, enggak disebut begitu. Hanya disebutkan pada setiap umat diutus apa? Rasul. Iya. Jelas ya? Jadi umat Nabi Isa misalnya panjang, ya. Enggak disebut kalau sudah diutus tengahnya saja hal-hal yang ajaib padanya. Tapi ini bukan pembahasan yang terlalu penting. Ya, dibaca kalau ada waktu saya. Saya sendiri belum khatam bacanya. Apakah orang musyrik percaya dengan rububiyah Allah? Apa itu berarti mereka bertauhid? Nah, ini berarti penanya tidak ikut bersama kita dari awal program. Ya. Jadi mereka beriman kepada tauhid rububiyah. Letak kecirikan mereka di tauhid apa? Uluhiyah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka itu berbuat kesyirikan. Berimannya di sini apa? Rububiyah. Kesyirikannya dalam uluhiyah. Dalam adzan ada tambahan kalimat sallu fi buyutikum. Ya, ini memang tambahan dalam adzan ya. Kalau hujan boleh dibaca sallu fi buyutikum atau boleh dibaca sallu fi rihalikum atau boleh dikatakan as-salata fi rihal. Itu boleh kalimat-kalimat datang dari Nabi. Tempatnya bisa tiga. Yang pertama bisa setelah adzan seluruhnya baru diletak. Yang kedua bisa setelah hayya alatain. Hayya al-shalah hayya al-falah baru sallu fi buyutikum. Iya. Dan bisa tempat yang ketiga. Ya, hayya al-shalah hayya al-falah dia pengganti hayya al-shalah diganti langsung dengan apa? Sallu fi rihalikum. Dada hayya al-shalah ya. Itu tiga hal semuanya ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar imam setelah salam membaca Allahu Akbar 3 kali. Ya, dalilnya hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata, "Ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mendengar selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar apa? Mendengar takbir. Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Main di luar masjid. Dia tahunya Nabi selesai salat bagaimana? Dia dengar di masjid suara gaduh orang bertakbir. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat mereka itu setelah salat tanda mereka selesai dengan apa? Bertakbir. Makanya jangan diam-diam aja ya. Ini sunnah dari Nabi. Iya. Takbir dijaharkan. Bukan takbir saja. Istighfar 3 kali juga dijaharkan. Dan boleh dia jaharkan sebagian dari bacaan dikirnya di dalam hal tersebut. Menjaharkan tidak ada masalah. Yang keliru itu kalau dipimpin berjamaah. Itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bismillah bermakna memohon dengan menyebut nama Allah. Seluruh nama Allah. Apa faedah penyebutan nama Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim setelahnya? Ya sama saja. Apa faedah penyebutan nama Allah di situ? Hah? Kan 3 nama disebutkan. Berarti itu mengandung kekhususan. Ya kan? Nah, disebutkan memang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena memang kita meminta dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik, itu akan datang nanti ya di pembahasan Asmaul Husna. Ada kaidah-kaidah seorang itu dalam memahami Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada maknanya kalau nama itu disebut sendirian. Ada maknanya kalau nama itu digandengkan dengan nama lain. Ya. Kalau digandengkan dengan nama lain, kadang dia punya makna lain. Seperti cahaya, kalau ditambah cahaya lagi di sampingnya, maka dia menjadi cahaya di atas cahaya. Itu Asmaul Husna. Perlukah bersyahadat ulang jika dahulu kita melakukan kesyirikan tanpa kita sadari? Kalau tidak disadari, enggak apa-apa. Dia cukup bertobat saja dan memperbaiki dari tauhidnya dan menjauhi dari kesyirikan, maka insyaallah taala itu sudah baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita semua. Bagaimana cara agar tidak dikisos di akhirat seandainya kita pernah menyakiti binatang atau melukai orang, mengambil hak orang tanpa kita sadari? Apakah cukup bertobat? Nah, kalau dia misalnya terkait dengan makhluk, dia bisa minta maaf, dia minta maaf. Dia minta maaf akan hal tersebut. Mankana indahu madlamatun li akhihi fi syai'in min irdihi aw malihi falyatahallalhu minhu al-yawm. Siapa yang ada kezaliman terhadap saudaranya pada suatu apapun, dalam kehormatannya ataupun dalam harta, hendaknya dia minta maaf pada hari ini. Sebelum datang nanti hari kiamat, tidak lagi mata uang emas dan atau perak untuk membayarnya. Jadi caranya minta maaf. Ya, adapun kalau misalnya binatang yang dia sakiti, yang tidak mungkin dia minta maaf ke binatangnya. Ya. Caranya untuk hal tersebut, dia berbuat baik kepada binatang. Jelas ya? Dia berbuat baik atau dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Berikutnya dia berbuat baik. Ini ada sebagian pembahasan jawabannya panjang ya. Saya sekarang jawab yang pendek-pendek saja. Karena sebagiannya juga telah kita terangkan. Seperti masalah istiwa, masalah. Ini perlu penjelasan agak panjang. Iya. Saya pernah mendengar tauhid terbagi 4. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan mutaba'ah. Nah, ini kita tidak berbicara tentang mutaba'ah ya. Kita berbicara tauhid terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Mutaba'ah itu terkait dengan masalah apa namanya? Seorang di dalam beragama ditambah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebut sebagai tauhid dalam mutabaah, disebut oleh Ibn Abil Izz dan selainnya. Yang mempopulerkannya di kalangan belakangan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Apakah agama para nabi alaihi wasallam sama, yaitu Islam? Nah, ini kita sudah bahas dalam satu kitab penuh. Judulnya Fadlul Islam, buku yang kedua dari program ini. Jelas ya? Jadi kaji di situ, ayatnya jelas. Innad dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri tentang mizan dihukumi Al-Haythami, perawinya adil lemah. Apakah hadits ini bisa dipakai untuk perkara akidah? Saya sudah sebutkan ya bahwa ada sebagian riwayat yang mendukungnya. Dan ada makna-makna yang membenarkan isi dari kandungannya. Karena itu tadi saya tidak terlalu permasalahkan. Walaupun dari sisi teks pada hadisnya kita tidak jadikan sebagai patokan, tapi maknanya didukung oleh riwayat-riwayat yang sahih. Jadi saya sudah terangkan tadi ya perbedaan antara ru'ya dan apa? Idrak. Saya sudah jelaskan. Diperiksa kembali ya rekamannya kalau ada yang enggak jelas. Baik. Karena itu saya tambahkan di sini, Ibnu Qudamah itu di dalam Lum'atul I'tiqad ketika beliau berbicara tentang ru'ya, beliau katakan ru'yatullah taala min ghairi ihathah. Dia tambah kata apa? Ihathah. Ihathah ini itu idrak namanya. Jadi enggak bisa dilihat Allah dengan meliputi seluruhnya. Itu dimaklumi dalam pendapat ahli sunnah. Dalam hadis disebutkan law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Ya. Berkenaan dengan hal tersebut, bagaimana sikap kita terhadap orang yang berkata Allah tidak dilingkupi oleh arah atau yang semakna dengannya? Nah, ini kan kekeliruan asalnya dari mana? Dari kepala orang yang berkata. Asalnya kepalanya itu rusak. Ya. Jadi orang yang mentakwil-takwil sifat itu, orang yang mengarahkan, misalnya istiwa bermakna istaula, ya. Orang yang mentakwil datangnya Allah dengan makna datangnya rahmat dan seterusnya, itu karena asal berpikirnya sudah keliru. Karena itu di dalam ilmu tauhid kaidahnya kullu mu'abtilin mumathil musyabbih wa kullu musyabbihin mu'abtil. Jadi kalau dia tuduh orang mujassimah, dia mujassimah pertama. Kenapa? Sebab pertama yang dia bayangkan di kepalanya, kalau saya tetapkan Allah beristiwa, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Dia sudah mujassimah dari awal. Makanya dia mentakwil. Makanya dia apa? Mentakwil. Kalau ahli sunnah mudah mereka. Al-Quran menjelaskan tentang hal tersebut. Allah, dalam Al-Quran diterangkan Allah di atas langit. Iya. Jelas ya? Pada hal-hal yang terkaitan dengan arah, kalau dikatakan misalnya Allah dilingkupi oleh makhluk, itu tidak mungkin. Jelas itu batil maknanya. Tapi mengatakan bahwa tidak boleh kita tetapkan bahwa Allah dilingkupi oleh arah dan tempat atau misalnya sudut, dengannya dia menafikan bahwa Allah di atas langit, nah ini batil namanya. Dia mau ingkari ribuan dalil yang menetapkan bahwa Allah di atas langit. Iya. Ini semuanya asalnya dari kekeliruan di dalam memahami. Dan juga berasal dari sebab yang saya sebutkan tadi, kurang pengagungan terhadap apa namanya ayat-ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan orang-orang yang seperti ini tidak di atas fitrahnya. Andai kata di atas fitrahnya, tidak begitu cara berpikirnya. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah sahih hadis yang mengatakan bahwa mantra-mantra pesugihan, jimat, pelaris, pelet, pemikat adalah syirik besar dan dosanya tidak diampuni? Ada babnya ya nanti di sini. Dan ini kalimat-kalimat yang disebutkan mantra-mantra pesugihan. Ya, nah, ini kayak bagaimana mantranya? Baik, itu ada di pembahasan ruqyah nanti. Ada yang masuk dalam syirik akbar, ada yang di syirik asghar. Jimat pelaris. Nah, jimat ini dalam hal-hal yang dijadikan sebagai sebab, ya, umumnya dia masuk di syirik asghar, kalau diyakini sebagai sebab. Tapi kalau diyakini bahwa jimat ini sendiri pada datnya mendatangkan bahaya atau mendatangkan manfaat, nah ini masuk di pembahasan syirik akbar. Pelet pemikat. Apa pelet pemikat ini? Hah? Bentuknya gimana? Ini lihat aja nanti ya, ada pembahasan-pembahasan. Kita akan lewati. Ya, alhamdulillah buku ini masya Allah. Ini menguraikan tentang segala bentuk kesyirikan. Kalau sudah lewat buku ini, pasti akan bisa membedakan kesyirikan-kesyirikan itu. Apapun model-model kesyirikan baru terjadi akan kelihatan. Kita akan berikan kaidah-kaidahnya. Ya, ini perbedaan antara arsy dan kursi, lauh al-mahfud. Ini akan datang ya, kita akan bahas. Jangan disegerakan. Saya ingin bertanya tentang sholat Jumat di luar negeri. Apabila kita pergi ke luar negeri untuk kerja atau studi, yang negeri tersebut mayoritas non-muslim selama 3 atau 4 hari atau beberapa tahun, apakah wajib untuk sholat Jumat? Ya, sepanjang dia sudah mukim di situ, dia bukan lagi musafir, maka dia hadir untuk sholat Jumat. Jelasnya, kalau ada Jumat ditegakkan, ada adzan Jumat, dia datangi Jumat. Jangan dia sholat sendiri. Jangan dia sholat sendiri. Apa arti Syekhul Islam? Syekhul Islam itu gelar ya, untuk orang yang ditokohkan di dalam Islam. Apa arti rahimakumullah? Kalau rahimakumullah itu kepada orang ya, semoga Allah merahmati kalian semua. Apa arti hafizahullah? Hafizahullah artinya semoga Allah menjaganya. Baik, ini mungkin sebagian dari kawan-kawan yang baru hadir di sini. Iya, itu cukup belajar bahasa Arab ya. Satu sesi pertemuan insyaallah sudah beres semua. Ini hadis tentang surah. Ya. Ada riwayat yang lemah di dalam hadis itu, seperti pada riwayat yang disebutkan di sini. Tapi pembahasan tentang surah itu ada apa namanya pembahasannya di dalam pembahasan al-asma wa sifat. Ya, akan datang di pembahasan akidah wasithiyah nanti. Jangan disegerakan ya, tunggu saja ada pembahasannya kita lewati. Saya khawatir kalau saya jawab kadang ada sebagian sudut yang saya tinggalkan di jawaban. Karena sekarang bukan posisi kita memaparkan. Posisi menjawab itu biasanya menjawab sesuai dengan kadar yang apa? Ditanyakan. Beda dengan pemaparan pelajaran. Biasanya kalau pemaparan pelajaran diberikan sesuai dengan porsi untuk pelajaran tersebut. Iya. Apa perbedaan antara sebab dan illah? Nah, ini pembahasan usul fikih. Ya. Dia dari sisi umum ada bedanya ya antara sebab dan illah. Ada sisi perbedaan, tapi kadang di sebagian keadaan digunakan semakna. Digunakan semakna. Nah, ini akan datang ya hadis tentang apa namanya sebagian dosa yang Nabi mengulanginya. Saat ini ma'ruf seorang da'i yang sering ketika menyebutkan dalil, ia sebutkan hingga letak ayat atau nomor haditsnya. Ketika salah dan ditegur, malah menantang bertemu dan mengadu hafalan. Bolehkah kami menjawab tantangannya? Jika non berat, mampu menghadapinya. Ya, tidak usah dihadapi orang yang kayak gituan. Ya, hafalan itu semua orang bisa hafal, semua orang bisa keliru. Ya. Dan saya sudah terangkan, yang penting itu bukan hafalan, yang penting pemahaman. Itu yang penting. Baik, ini juga letak ayat. Ayatnya, letaknya bagaimana? Sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah. Cetakan Al-Quran mana yang dia hafal? Orang beda-beda cetakan Al-Qurannya. Itu tidak terlalu penting. Jelas ya? Tidak penting. untuk orang yang berada di depannya. Kalau diberi nomor ayat, bagus. Nomor ayat. Ya. Nomor hadis juga, ini dia pakai cetakan yang mana? Biasanya yang pakai nomor hadis itu kalau dia mengerti ilmu hadis, dia mengerti buku-buku hadis, nah itu baru bagus kalau dia beri nomor hadis. Sebab biasanya kalau diberi nomor saja dia disebut cetakannya, orang sudah tahu cetakan apa yang dipakai. Jadi misalnya saya beri rujukan Sunan Al-Baihaqi, dikasih nomor. Tidak ada orang kasih rujukan Al-Baihaqi pakai nomor. Itu keliru. Al-Baihaqi itu kalau dikasih rujukan di kalangan ulama ahli hadis, dikasih jilid dan halaman Al-Baihaqi. Sama kalau dia kasih rujukan Musnad Imam Ahmad nomor sekian. Nih. Artinya dia baru belajar. Sebab kalau orang yang belajar Musnad Imam Ahmad itu tidak dikasih rujukan nomor, dikasih jilid dan halaman. Pakai cetakan lama 6 jilid. Semua cetakan-cetakan baru itu memakai standar cetakan lama, termasuk yang pakai nomor-nomor tuh. Cetakan Ahmad Syakir, Syuaib Al-Arnaut, itu di samping kanan kirinya itu masih dikasih jilid 1 sampai sini, berikutnya jilid 1 sampai halaman 2 sampai sini haditsnya, halaman 3, halaman 4 diberi supaya orang yang memakai jilid bisa melihat melalui cetakan dia juga. Sebab itu yang dianggap. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak pernah belajar ilmu hadis itu repot. Iya. Hadis Malik ibnul Khuwairits, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," diriwayatkan oleh Abu Daud nomor sekian. Saya periksa Abu Daudnya nomor sekian. Enggak ada di Abu Daud. Dari awal juga saya sudah lucu. Kok bisa hadis riwayat Al-Bukhari disebut riwayat Abu Daud? Iya. Memang betul ada di dalam Abu Daud, enggak ada masalah. Tapi itu keliru di kalangan ahli hadis. Kalau ada hadis di Sahih Bukhari, tidak boleh menyebut Abu Daud, disebut Bukhari. Dianggap keliru. Jelas ya? Jadi hal-hal yang seperti ini kadang untuk orang awam, oh Masya Allah, hafal nomornya, nomor ininya. Tapi di kalangan orang belajar itu kadang lucu. Ya. Maka hal yang seperti ini tidak usah terlalu banyak dibahas. Ada orang yang menghafal, bagus hafalannya, kita syukuri, kita beri semangat. Dia menghafal, semoga Allah menambah dia hal yang baik. Tetapi yang penting itu memahami. Jangan bikin hal-hal yang keluar dari kelurusan jalan. Jangan bikin pemahaman baru. Iya. Dan seorang kalau ditegur berlapan dada, enggak usah nantan-nantan debat. Iya. Enggak mesti menunjukkan bahwa kebenaran itu seorang itu harus datang di debat. Tulis saja karena ada bantahan. Dibantah secara ilmiah, dia bantah secara tulisan. Nah, itu baru zen, bagus. Iya, bisa namanya dia membantah, menjawab. Tapi kalau mengajak ketemu ini repot ya. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Jika ingin berpoligami, maka tanyakan dulu kepada istri, apakah saya suami yang baik? Apa benar ucapan seperti ini? Tanya aja apa dalilnya. Tanya apa dalilnya? Ya, kalau mengharuskan tidak ada pengharusan seperti itu. Suami tidak baik pun kalau dia ingin nikah itu hak dia. Sebab orang di dalam menikah ada beberapa maksud didolakan pernikahan tersebut. Mungkin karena dia ingin menghindari zina misalnya sehingga dia nikah. Ya, maka keburukan dari akhlaknya itu dianggap sedikit dibandingkan maslahat yang ingin dia capai. Jelas ya? Karena itu tidak boleh orang di stel-stel seperti itu. Tapi kalau dianjurkan, saya anjurkan. Kalau mau menikah, bilang dulu kepada istrimu. Introspeksi diri. Tanya, saya ini sudah baik apa belum? Ya, itu kan boleh aja, tidak ada masalah. Dari sisi apa? Dia introspeksi diri. Ya, sebab jangan sembarangan juga. Mau nikah tapi sembarangan. Ya, nanti ujung-ujungnya, nambah dua. Ya, setelah itu berubah menjadi satu. Setelah itu tidak ada yang tersisa. Ini repot ya. Ya. Nah itu tidak ada sejarahnya. Biasanya orang itu kalau sudah naik pangkat, nah, naik terus dia sampai jenderal. Ya. Ini sudah jadi legend, kok turun jadi kopral. Ini hal yang tidak cocok ya. Dan ini harus diperbaiki. Tidak boleh seperti itu hal-hal penting dalam syariat terkait dengan masalah membina rumah tangga dalam ibadah. Anak orang harus dia tanggung jawab, ada pertanggung jawabnya di dunia dan di akhirat. Kemudian main sembarangan saja, gampangan. Ya, seorang harus pandai berpikir jarak jauh, dia pertimbangkan ya maslahatnya, kemudian dia banyak berdoa kepada Allah, sholat istikharah, itu semuanya dari sebab-sebab dalam hal tersebut. Selain daripada itu, diatur dulu. Ini juga saya ingatkan ya. Karena ada sebagian ikhwah, politik dalam negeri saja dia enggak pandai. Bagaimana dia mengurus politik luar negeri? Ya. Ini harus diatur tentang hal tersebut, kepandaian di dalam mengatur, mengurus. Enggak sembarangan yang kayak begituan ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semua ya. Pintu ibadah itu banyak. Ya, pintu ibadah banyak. Ini sama ini poligami semua nih. Baik, mungkin ini yang bisa dikaji pada kesempatan kali ini. Dan saya harapkan kepada ikhwah sekalian, ini tadi awal kali kita mulai agak banyak yang agak terlambat ya, padahal pertemuan awal ini ada kaidah-kaidah. Ya, saya tidak pengen di pelajaran ini ada yang kita luput ya. Jadi bagi siapa yang luput, dia periksa dari rekaman. Diperiksa kembali, diulangi. Ya, mudah-mudahan di masa mendatang, di hari-hari mendatang kita lebih serius lagi. Ini buku dari buku yang paling penting dari seluruh apa namanya buku di pembahasan akidah yang kita kaji dari buku-buku syekh, ini yang paling pentingnya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.